Soal cinta sepanjang umur dunia tak ada habisnya. Kisah cinta yang manisnya kayak madu, yang pahit bikin sengsara. Di dalam